Ishruna, Ishruna. Riyalan. Nah, indi Ishruna riyalan. Saya memiliki 20 riyal. Terus. Kampun dukon fi hadas syari'u. Fi hadas syari'i. Ya. Fihi salah sata asyara fundukon. Nah, ada berapa hotel di jalan raya ini? Di dalam padanya ada 13 hotel. Terus. Fi hadihil madinati arba'ata asyara masjidan. Nah, di kota ini ada 14 masjid. Terus. Tamanu hadal kitabu. Kitabi. Tamanu hadal kitabi. Sab'ata asyara riyalan. Riyalan. Ya, nah, riyalan jadi. Nah, harga kitab ini 17 riyal. Murah 17. Tahu 17. 3 kali 3.500 kali 17. Betul. Fi hadal kitabi isruna darsa. Dan? Darsa. Darsi. Dan? Tau. Dan apa? Isruna darsa. Darsa. Darsan. Darsan. Oh iya betul darsan. Darsan. Ya, ya dong kita isruna darsan. Tamiz ya. Betul. Fisanati isna asyara syahran. Fisanati isna asyara syahran. Gila ya. Tahil ya. Ikra mayali. Ini disebut dengan adad at-tartibi. Ya. Adad apa? At-tartibi. Bilangan urutan. Nah. Jadi kalau diartikan ke. Adad sudah awal pelajaran pertama. Kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Ini apa? Adad at-tartibi. Bilangan yang tartib. Nah. Urutan. Jadi ikro, kau juga diikut selesai. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsul sani. Ad-darsul sani. Ad-darsul salisu. Ad-darsul salisu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul saminu. الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس التاسع الدرس العاشر الدرس العاشر pelajaran pertama kedua ketiga keempat kelima dan seterusnya الأول مؤنثه الأولى ya kalau مؤنثnya الأولى contohnya نقول الطالب الأول والطالبة الأولى bukan awala tu, ya kan terasanya tambah tamat betul ya, nah jadi bukan at-talibatu al-awala tu, salah, tapi at-talibatu al-ula. Kalau yang kedua apa? At-talibatu ats-tsaniyatu, at-talibatu ats-tsalitsatu. Kalau ini gampang, tinggal tambah tak mafulah. Khusus untuk awal, mu'anasnya adalah ula bukan awala tu. Kalau salah. Untuk nomor 11-nya dipayarkan nih. Ya. In'at al-asma al-atiyah bil-adad tartibi al-mustaq min al-adad al-madhkur amama kulli wahidin minha. Sifatkanlah nama-nama berikut dengan bilangan tartib urutan yang dibentuk dari bilangan yang disebutkan di hadapan setiap salah satu dari kalimat atau kata-kata tersebut. Nah, al-yaum, ya, di sana ada berapa? Nah, apa ya? Misalnya al-yaum, apa? Delapan? Al-yaumu saminu. Nah, al-talibu adarsu as-sofha, ada mu'annas di situ. Ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian di sana, sana mu'anas juga, al-talibah, mu'anas juga, perhatikan, bedakan mu'anas dengan mudzakkar.